hamdan katsiran tayyiban mubarak. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali di kajian Sahih Bukhari di Masjid Aisyah yang mulia ini. Dan kita tentunya sedang membahas kitab Sahih Bukhari dalam pembahasan tentang kitab tayamum. Tapi dalam kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan membahas serial khusus berkaitan dengan seputar hukum puasa, di mana kita sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan, ya tidak lebih dari atau tidak kurang dari 15 hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Bahasan yang kita akan bahas adalah ahkamul siam al-mu'asirah, yaitu seputar hukum puasa kontemporer. Dimaksudkan dalam bahasan ini yaitu hukum-hukum yang sifatnya kekinian, yang sebagian masalahnya mungkin tidak ada langsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di zaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Yang dimaksud adalah kasus-kasusnya itu. Tetapi sudah barang tentu kaidah umumnya, dalil-dalil umumnya ada dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meyakini bahwa syariat Islam itu memiliki kelebihan dari syariat yang lainnya dari beberapa sisi. Yang pertama, Islam atau syariat Islam adalah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamaku atas kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, di sini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna, membahas semua masalah. Dalam arti tidak ada perkara yang baru yang kita hadapi dalam masalah-masalah kehidupan kecuali Islam telah membahas kaidah-kaidahnya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Islam itu, syariat Islam adalah sumul, dalam arti menyeluruh untuk seluruh manusia, tidak berkaitan dengan satu negara dengan negara yang lainnya, tidak, tapi untuk seluruh manusia di muka bumi. Yang ketiga, syariat Islam itu solihun likuli zamanin wa makanin. Wa syariat Islam itu relevan untuk setiap waktu dan tempat. Jadi syariat Islam ini relevan untuk setiap waktu dan tempat. Kemudian yang keempat, bahwa syariat Islam ini abadi sampai datangnya hari kiamat. Dalam arti tidak akan lagi yang memansuh agama ini, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Jadi tidak akan lagi ada hukum yang baru, tidak ada lagi syariat yang baru. Islam agama yang sempurna, agama untuk seluruh manusia, agama yang relevan untuk setiap waktu dan tempat, dan agama ini sebagai syariat sampai hari kiamat. Dan syariat Islam itu syariat yang menciptakan kemaslahatan dan menolak semua bentuk kemadharatan. Itu syariat Islam yang harus kita imani. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejumlah hukum puasa yang dikenal dengan ahkam as-siyam al-mu'asirah al-mustajab. Jadi hukum-hukum puasa yang dikenal dengan istilah bahasa kontemporer, kekinian, ya, yang secara kejadiannya, masalahnya itu tidak terjadi atau tidak ditemukan secara nas kejadiannya persis seperti yang kita alami hari ini. Seperti mungkin kita naik pesawat, naik kereta api, hal-hal yang kita akan temukan dari perkara yang baru ini. Tentunya setiap mungkin perlu akan fikihnya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan baru. Nah, sore ini kita akan membahasnya secara terperinci, mungkin sebagiannya kita bahas dan kita bisa ketemu lagi di pekan depan sebagiannya. Masalah yang pertama tentang waktu puasa. Jadi berkaitan dengan waktu puasa, ijma' para ulama berdasarkan Al-Quran kemudian sunnah bahwa puasa itu waktunya min tulu'i al-fajri shadiq ila ghurubi syamsi, bahwa waktu puasa itu sepakat dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi Allah berfirman, makanlah, minumlah, sehingga nampak kepada kalian waktu fajar, yaitu fajar shadiq. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqulu washrabu hatta yu'addina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adhinu illa fil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanlah dan minumlah sehingga adzan Ibnu Ummi Maktum, karena beliau tidak azan kecuali setelah masuk fajar. Itu awalnya. Kemudian ijma. Adapun akhir dari puasa sampai terbenam matahari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimus siyama ila lail." Tsumma atimus siyama ila lail. Ini pada surah Al-Baqarah ya, tadi ayat 187. Ya, jadi di situ menunjukkan sempurnakanlah puasamu sampai waktu malam. Maksudnya permulaan malam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa qad wajaba." Apabila telah pergi siang dari sini dan telah muncul malam dari sini, maka telah wajib, artinya telah wajib berbuka. Jadi waktu berbuka ketika terbenam matahari, dan itu ijma. Jadi ini perkara yang zahir. Dan kita semua berpuasa dan sholat dengan peredaran matahari. Qimish sholata liduluki syamsi ila ghasaki layli wa qur'an al-fajri inal qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi menentukan waktu puasa dengan peredaran matahari. Ya, jelas dalam hadis dan ijma. Lalu seperti apa mungkin masalah-masalah yang dibilang oleh para ulama yang dinamakan dengan kontemporer, masalah-masalah baru tentang waktu puasa. Ini ada beberapa macam yang kaum muslimin harus memahaminya. Walaupun mungkin kita di Indonesia relatif stabil, tapi mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan waktu puasa ketika kita naik pesawat atau berada di negeri lain. Ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sebagian negara yang malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek, atau kebalik, siangnya lebih panjang dan malamnya lebih pendek, atau tidak melihat matahari beberapa waktu lamanya, bisa sebulan, bisa dua bulan. Ini di negeri-negeri tertentu. Jadi di sini ada tiga masalah. Ada satu negeri, daerah yang malamnya lebih panjang dari siangnya. Ada negeri yang lebih panjang siangnya, lebih pendek malamnya. Ada sejumlah negeri yang tidak muncul matahari berhari-hari atau berbulan-bulan. Seperti apa fikih puasanya? Jadi seperti apa fikih puasanya? Nah, kita bahas dalam penjelasan para ulama. Pertama, jika berada kita di negeri yang siangnya lebih pendek dari malamnya. Kita kan tahu 24 jam gitu. Jadi 24 jam. Dimungkinkan satu negeri siangnya hanya umpamanya 10 jam. sedangkan malamnya 14 jam. Ya. Atau dibalik, negeri yang harinya lebih panjang dari malamnya, di mana siangnya umpamanya 14 jam sehingga panjang gitu, dan malamnya lebih sedikit. Ya, seperti umpamanya negeri-negeri yang hanya dua musim, beda dengan kita Indonesia empat musim. Maka para ulama menjelaskan dengan dalil-dalil yang tadi, apabila masih ada peredaran matahari dalam sehari semalamnya, maka bagi kaum muslimin wajib mengikuti waktu yang ada di negeri itu dari sisi terbit fajar dan terbenam matahari. Jadi kalau dalam sehari masih berputar dan melihat bagian siang, melihat bagian malam, maka tetap berjalan seperti hukum biasa. Dalam arti, kalau kita berada di satu negeri yang ditakdirkan siangnya cuma 7 jam umpamanya, mimbabi misal, dan malamnya lebih panjang, maka alhamdulillah puasanya sebentar. Karena umumnya tadi apa? Ya, jelas ayatnya aqimish sholata lidhuluqi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Kemudian tadi apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajri. Tsumma atimus siyama ila lail. Jadi kalau selama jelas siang malamnya, maka ikuti. Dan tentunya sangat berbahagia gitu ya, nikmat orang yang berada di negeri satu ketika yang siangnya lebih pendek dari malamnya. Ya. Jadi yang siangnya lebih pendek dari malamnya, dia mengikuti itu. Dan itu tentunya rusuh dari Allah gitu. Takdir itu. Tapi kalau dibalik, di mana siangnya lebih panjang dari malamnya, jadi siangnya lebih panjang dari malamnya, maka para ulama membagi kepada dua di sini. Untuk orangnya, bukan untuk waktunya. Jika seorang di antara muslim mampu dan tidak ada masyakoh, tidak ada berat, tidak mengancam sakit, di mana dia berkepanjangan puasa dengan waktu durasinya lama, maka dia tetap wajib berpuasa seperti biasa. Jadi kalau ditakdirkan umpamanya puasanya sampai 14 jam, ya karena siang apa malamnya cuma 10 jam, berarti dia puasa berapa? 14 jam. Maka dia tetap wajib berpuasa seperti waktu yang dihadapinya. Tapi kalau ditakdirkan mungkin orang yang tadinya berada di satu negeri yang biasa seperti kita ada di Asia, ketika orang pergi ke sebagian negara Amerika Latin atau mungkin sebagian Eropa, lalu dia mendapatkan bahwa siangnya sangat panjang sehingga ia tidak terbiasa dan tidak mampu berpuasa, maka tidak mengapa bagi dia untuk berbuka dan dia mengqada di hari yang lain yang siangnya lebih apa? Pendek. Ya, karena dengan kaidah umum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Wattaqullaha mastata'tum wala tulku bi'aydikum ila tahlukah. Jadi artinya dia boleh berbuka, tapi dia harus mengkodo di lain waktu yang harinya lebih apa? Lebih pendek. Jadi lebih pendek atau normal. Nah, itu dua kondisi tadi. Yang kedua atau yang ketiga, apabila tidak muncul matahari berhari-hari atau berbulan-bulan. Ya, jadi seseorang tidak melihat bulan, maaf, tidak melihat cahaya matahari, tidak melihat munculnya matahari, maka bagi orang yang berada di negara seperti ini, hukumnya gimana? Sebulan tidak melihat matahari, bagaimana dia menentukan waktu puasanya? Gitu. Ya. Maka para ulama mutaakhirin yang membahas ini memberikan kesimpulan, yaitu bagi dia berpuasa dengan mengikuti waktu negara terdekat. Jadi mengikuti dengan kaidah waktu negara terdekat. Mengikuti waktu negara terdekat. Ya. Yang dia mendapatkan informasi waktu-waktu itu. Jadi mengikuti waktu-waktu itu. Contohnya, kita berada di negara A dan kita tidak melihat cahaya matahari. Mungkin bisa dikatakan sebulan penuh tidak melihat matahari. Maka kita kaidahnya tetap kaidah umum bahwa sholat itu mesti pada waktunya. Sholat menghitung pada waktunya. Puasa juga dengan waktu yang telah Allah Ta'ala apa tetapkan. Maka caranya dengan cara melihat kepada waktu yang terdekat dari negara tersebut. Jadi mengikuti waktu terdekat dari negara tersebut. Nah, itu adalah masalah-masalah yang dianggap baru hari ini gitu. Karena mungkin kalau di zaman para sahabat, ya model kejadian-kejadiannya di saat itu secara langsung belum terjadi. Nah, itu masalah pertama. Tadi menyebutkan tiga masalah. Nah, masalah yang kedua, waktu puasa bagi orang yang safar dengan menggunakan pesawat menuju satu daerah atau satu negeri. Yang dia mengetahui waktu-waktu puasa atau sholat itu melalui info yang ada di pesawat. Jadi yang ada di pesawat. Bagaimana masalahnya? Ya, kita berikan satu contoh-contoh. Jika seseorang terbang di satu negeri A. Negeri A. Pokoknya dia terbang dari kita Indonesia. Kemudian kita akan terbang ke Saudi atau negara lain. Berapa perbedaan kita dengan Saudi? 4 jam ya. Perbedaan kita dengan Saudi berapa? 4 jam. Kalau kita ke bagian timur, Sulawesi berapa? 1 jam. Kalau Kalimantan 1 jam, ke Papua 2 jam. 2 jam. Maksudnya begini. Kalau seorang terbang pesawat, awal kita berangkat itu dengan menggunakan waktu kita setempat, kan itu. Waktu kita setempat. Kemudian kita terbang ke tempat tujuan A atau tujuan B, yang di situ waktunya lebih mundur dari waktu kita. Jadi kalau di Indonesia udah buka, gitu. Karena kita lebih apa? Lebih dulu. Nah, ketika kita terbang ke negeri B dan sampai di sana, ternyata waktunya beda 4 jam. Kalau kita telepon orang Indonesia, udah apa? Udah buka. Tapi di tempat kita safar, belum apa? Berbuka. Nah, apakah yang benar dia mengikuti waktu yang tadi ketika dia berangkat, yaitu tempat mukimnya, atau menggunakan waktu yang dia berada di sana dalam menentukan puasa? Maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita tarik kepada hukum salat, jika kita tarik ke hukum salat, maka jawaban yang tentunya ringan untuk kita bisa menjawab bahwa kita akan sholat dengan waktu sholat setempat, dan kita tidak akan menggunakan waktu sholat kita, gitu kan. Maka dalam hal ini juga, jadi menurut pendapat yang rajih, maka bagi dia juga adalah mengikuti waktu setempat itu, gitu. Dimana kita berada di situ. Jadi di mana kita berada di situ. Dan tentunya punya dua perbedaan. Kalau kita masuk ke negeri yang lebih cepat dari kita, maka berarti terasa pendek apa? Waktunya. Karena kita tadi dari sini beda gitu. Seperti tadi beda 4 jam. Tapi kalau kita pergi ke daerah yang lebih lambat waktu dari tempat kita, maka puasa kita akan berkepanjangan. Tapi itu adalah tuntunan syariat, kaidah syariat. Karena hukum bagi seseorang adalah ketika dia berada di daerah itu. Jadi ketika dia berada di daerah tersebut. Jadi ketika seseorang berada di daerah tersebut, jadi dia harus mengikuti tempat dia atau di mana pesawatnya sedang berada. Jadi di mana pesawatnya dia sedang berada. Ya, oleh sebab itu seyogianya bagi setiap muslim itu mengikuti informasi waktu yang diberitakan oleh pihak berkait dari pesawat itu, gitu. Pesawat itu. Ya. Jawaban itu semua adalah kembali kepada kaidah umum, yaitu bahwa ibadah telah ditetapkan waktunya, dan waktu adalah di mana kita berada di situ, gitu. Jadi tidak ditentukan dengan waktu yang kita telah pergi dari tempat safar kita. Jadi dari tempat safar kita. Nah, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan oleh setiap waktu. Kemudian masalah yang ketiga. Jadi masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga ini berkaitan dengan para ummahat. Jadi kita tidak terurut ya masalahnya, kita ambil yang banyak dibutuhkan dan waktunya cukup panjang, kita akan dibahas dua pertemuannya. Sekarang adalah para ummahat untuk sejumlah kaum wanita. Ya. Hukum pertama adalah berkaitan dengan menggunakan alat penahan haid. Ya. Jadi alat penahan haid. Penahan haid. Sejumlah kaum wanita, terutama mungkin yang lebih tua umurnya, ingin menggunakan alat untuk menahan haid supaya dia tidak haid gitu. Dengan tujuan supaya tidak qada nanti gitu. Jadi supaya tidak mengqada. Sebab katanya nanti berat kalau harus apa? Mengqada. Kalau harus mengqada itu berat kata dia. Lebih baik saya menggunakan obat untuk menahan haid. Ya. Bahkan mungkin yang semacam ini itu juga dilakukan oleh banyak wanita hari ini. Bahkan mungkin ada yang masih kuat fisiknya gitu. Menggunakan alat penahan. Maka kaum muslimin, para muslimah yang dimuliakan Allah Ta'ala, hukum asal itu tidak boleh. Jadi hukum asal tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Dan itu ketika ibadah haji, ketika haji wada. Aisyah menangis. Lalu Nabi sallallahu bertanya, "Anafisti anti?" Apakah engkau sedang nifas? Maksudnya sedang haid. Maka Aisyah mengatakan iya. Lalu Nabi SAW mengatakan ini sesuatu yang Allah telah tetapkan secara takdir kauni kepada kaum wanita. Ini syai'un katabahullahu ala banati Adam. Jadi sesuatu artinya untuk ketetapan kauni yang telah ditetapkan Allah untuk wanita dari Bani Adam. Wanita dari keturunan Adam alaihi salam. Udah takdir kauni. Maka seyogianya kaum wanita mengikuti tabiah ini. Agar menerima ketetapan Allah untuk haid. Gitu. Seorang wanita tidak boleh baginya sengaja untuk menahan haid. Ya, artinya terlarang, tidak boleh. Baik yang udah tua ataupun artinya mungkin dikenal dengan menopos hari ini. Udah menopos. Apalagi wanita yang masih kekar, sehat, fisiknya kuat. Kemudian yang kedua, karena Allah telah memberikan rukhsah. Yang rukhsah ini tentunya wajib bagi wanita yang haid atau nifas untuk berbuka dan haram baginya untuk berpuasa. Jadi wanita yang haid dan wanita yang nifas wajib berbuka, haram baginya untuk berpuasa. Dan Allah telah memberikan kemudahan baginya untuk mengqada di hari-hari yang lain. Jadi secara syariat itu bertentangan. Kemudian ditinjau dari sisi kesehatan, Jadi ditinjau dari sisi kesehatan, kita mengambil kaidah la dirara wala dirar wala tulku bi'aitukum ila tahluka, bahwa semua alat-alat yang namanya seperti ini, menahan haid atau mempercepat haid, dan semua juga alat kontrasepsi, alat untuk seperti menggunakan kehamilan, artinya menahan kehamilan, maka itu sepakat punya indikasi dari sisi pengaruh untuk kesehatan. Kalau boleh saya mengatakan, belum ada satu obat pun dari bentuk-bentuk seperti ini yang lepas dari bahaya. Jadi ini harus tahu para ummahat. Jadi tidak ada alat kontrasepsi dan tidak ada bentuk obat untuk menangguhkan kehamilan atau menangguhkan haid atau mempercepat haid itu yang tidak ada efek samping. Masalah mungkin efek samping itu berpengaruh atau tidak, ya berkaitan dengan takdir Allah. Yang kedua, terkadang berkaitan dengan ketahanan fisik wanita yang berbeda-beda gitu. Nah, disebabkan secara keilmuan kesehatan, jadi tidak ada yang menjamin selamat dari bahaya, maka Islam menetapkan kaidah la dirara wala dirar. Artinya jangan menggunakan sesuatu yang bisa memadaratkan. Dan janganlah seorang muslim menjerumuskan diri kepada yang madarat. Maka bagi para ummahat, baik yang masih kuat fisiknya ataupun mungkin undah menopos, nikmatilah ketetapan Allah itu dan puasalah secara tabiat natural. Tidak boleh dipaksain ingin tidak haid kemudian supaya tidak mengqadha. Allah telah memberikan kemudahan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa? Kemudahan untuk kaum wanita jika haid, jika nifas, maka baginya boleh berbuka dan baginya mengqadha gitu. Jadi penggunaan obat-obat ya, untuk wanita. Ya. Kemudian selanjutnya untuk wanita juga, para wanita. Ya. Seputar hukum menggunakan alat-alat kontrasepsi, alat-alat yang digunakan untuk menahan kehamilan. Ya. Mungkin dalam dunia medis, dan saya tidak akan menyebutkan satuannya ya. Yang jelas dalam dunia medis namanya obat untuk menahan kehamilan itu secara global ada dua jenis. Jenis yang pertama yang dinamakan dengan hubub, yaitu dalam bentuk kapsul atau pel. Pil-pil itu ya, pil-pil. Maka apabila dikonsumsi, itu membatalkan puasa jelas. Apabila dikonsumsi berupa alat-alat, apa obat-obat itu. Obat-obat itu. Sedangkan yang kedua, dalam bentuk yang bukan seperti hubub. Jadi bukan obat-obat yang diminum, tetapi obat-obat yang mungkin ditanam ya, seperti spiral umpamanya atau dan semisalnya ya. Baik, maaf, yang dipasukkan ke vagina atau dalam bentuk suntik yang tidak mengandung nutrisi, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk mughadhiyah. Karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, jima. Ya, itu yang membatalkan puasa. Maka apabila seorang wanita menggunakan alat penahan kehamilan atau apa namanya, penghambat kehamilan atau penjeda kehamilan, kita tidak berbicara tentang hukum menunda kehamilan, itu sisi lain, tapi kita berbicara tentang sisi hukumnya, hukum berkaitan dengan puasa. Jadi hukum berkaitan dengan sisi pembatal puasa. Ya. Jadi artinya apabila menggunakan alat ya, yang itu bukan ya, seperti kapsul atau semisalnya yang diminum, tapi dalam bentuk benda yang dimasukkan ima lewat jalan vagina atau mungkin dalam bentuk suntik, dan itu tidak termasuk suntik yang dinamakan nutrisi atau mugodiyah dalam bahasa Arabnya, maka tidak membatalkan puasa. Masalah boleh atau tidak boleh itu hukum lain. Jadi masalah boleh atau tidak boleh, maka itu adalah hukum lain. Itu untuk kaum wanita. Ya, jadi itu beberapa hukumnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Jadi masalah yang keempat, ini juga masih untuk wanita, yaitu kaum wanita menggunakan sejumlah kosmetika. Ya, menggunakan sejumlah kosmetika. Ya. Kosmetika yang mungkin ada dekat hubungannya dengan puasa. Seperti menggunakan pewarna bibir. Ya. Kemudian pengharum mulut, dan ini juga bisa untuk kaum lelaki, yaitu pengharum mulut, ya, mungkin disemprotkannya ke mulut. Ya. Kemudian menggunakan celak, alkohol, ya. Alkohol, ya, celak, maka itu semua juga tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Ya, ini berkaitan dengan hukum wanita. Ya, jadi, karena tidak masuk ke rongga tenggorokan dan ke perut. Karena kaidahnya kata Abdullah bin Abbas, al-fitru ma dakhala la makharaja. Ini namanya buka itu sesuatu yang masuk dan bukan sesuatu yang keluar. Jadi bukan sesuatu yang keluar, tapi sesuatu yang masuk. Nah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas beberapa masalah penting tentang pembatal puasa. Kita pahami dulu yang usulnya. Yang membatalkan puasa yang pertama makan. Kedua minum. Ketiga jima. Keempat haid. Kelima adalah nifas. Ya. Kemudian yang keenam adalah al-igma, orang yang pingsan berkepanjangan. Ya. Dan kita ambil dulu yang lima. Makan, minum, berjima, haid dan nifas. Maka ini sepakat membatalkan puasa. Jadi sepakat membatalkan puasa. Kemudian kita lihat sejumlah perkara mungkin yang ada dalam perkara-perkara baru dalam kehidupan kita. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Dan ini dibahas oleh para ulama dengan berbagai jenis masalah. Pertama, yaitu semua bentuk suntikan. Jadi semua bentuk suntikan al-huknah yang itu bukan bagian dari jenis nutrisi, yaitu yang tidak ada energi makanan, yang tidak ada suplemen berupa kandungan makanan yang menguatkan fisik, ya. Dari berbagai bentuk suntikan, baik suntikan memasukkan obat atau suntikan dalam bentuk untuk pingsan itu namanya apa? Infus, maaf. Bius, bukan infus, maaf ya. Bius, kalau infus nanti hukumnya beda. Atau suntikan dalam bentuk, ya tadi seperti untuk wanita apa? Obat kehamilan atau menahan kehamilan atau obat untuk menahan haid. Maka semua bentuk suntikan yang tidak mengandung nutrisi dan tidak ada suplemen menguatkan fisik, maka semuanya tidak membatalkan puasa. Dalam arti kalau antum datang ke dokter disuntik, itu tidak batal puasanya. Asal bukan suntikan apa? Nutrisi, yaitu suplemen isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk obat yang dimasukkan bukan lewat mulut, yang dengan bahasa kita diminum. Jadi bentuk-bentuk obat yang dimasukkan ke tubuh bukan apa? Diminum ke mulut. Ini banyak macamnya dan masuk juga yang tadi. Pertama umpamanya obat yang dimasukkan ke dubur, seperti obat apa ketika anak panas kan suka ada yang dimasukkan apa ke dubur, atau orang sakit apa perutnya namanya apa nggak bisa BAB kan suka dimasukkan ke dubur gitu. Namanya apa? Enggak, istilah kedokterannya obat yang dimasukkan ke dubur. Saya bukan dokter. Iya. Iya, betul itu nama-namanya ya. Apa hukumnya? Hukumnya tidak membatalkan saum. Jadi tidak membatalkan saum, kecuali dalam kapsul itu atau dalam bentuk obat itu ada nutrisinya. Walaupun dimasukkan ke dubur, tetap hukumnya batal. Ya. Ini jenis yang dimasukkan ke dubur. Kemudian yang selanjutnya, bentuk obat yang dimasukkan ke telinga. Seperti apa? Tetes, ya, yang dimasukkan ke telinga. Jadi tetes yang dimasukkan apa? Ke telinga. Ya. Contohnya apa? Obat apa? Yang dimasukkan ke telinga, obat apa? Namanya? Ya. Banyak ya. Yang diteteskan ke telinga seperti obatnya, THT, obat untuk tetes telinga. Mungkin ada infeksi di telinga atau ada penyakit, maka digunakan tetes telinga. Dan itu tidak sampai ke perut. Ya, kalaupun terjadi itu tanpa niat gitu ya. Maka itu pun tidak membatalkan puasa. Ya, jadi tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang benar. Jadi tidak membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah tetes atau obat yang dimasukkan ke hidung. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke hidung. Ya, contohnya kalau kita sekarang apa? Orang yang suka lagi flu menggunakan apa? Banyak sekarang itu ada ya. Pokoknya banyak macam-macam sekarang itu pengharum apa gitu ya. Supaya tidak mepeg. Tidak apa? Tidak mempet hidungnya. Nah, hal yang semacam ini menurut pendapat yang rajih juga tidak membatalkan puasa. Jadi tidak membatalkan puasa. Karena tidak termasuk makanan, mughadiyah. Dan juga tidak sampai kepada perut ya. Ya. Ya. Kemudian yang tadi sebagian untuk wanita karena laki-laki enggak ada tentu. Tapi bisa dalam bentuk lain. Yaitu semua bentuk pengobatan yang dimasukkan lewat dakar. Ya seperti tadi adalah untuk wanita dimasukkan ke vagina. Ya seperti jenis spiral ya dan sejenisnya. Yang dimasukkan ke rahim. Atau orang yang kencing batu atau seorang laki-laki dilakukan pengobatan lewat paradnya, lewat kemaluannya. Maka semua ini tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Jadi jangan takut, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Dan ini semuanya berkaitan dengan pengobatan dulu. Nah, di antara hal yang penting juga yaitu melakukan pengobatan lewat mulut seperti mengebor gigi atau mencabut gigi atau membersihkan gigi. Ya. Itu pengobatan gigi yang semuanya tidak meminum obat yang ditelan ke perut. Ya, seperti mungkin orang membersihkan giginya, menambal giginya, mengebor giginya. Maka semua itu tidak membatalkan puasanya. Bahkan diobati bisa saja ketika dibius, ketika akan dibetulkan, atau dikasih sesuatu yang itu berada di areal mulut saja. Antum dikasih gigit kapas, ya, kapasnya ada alkohol banyak, yang disepakati itu bukan khamr, digigitkan. Dan tidak menelannya, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Ya. Ini secara perinciannya. Jadi itu tidak termasuk apa? Membatalkan puasa. Kemudian di antara poin-poin penting yang harus kita tahu, ya, mungkin dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia pengobatan yang kita bahas hari ini. Jadi tadi kan baru hukum wanita, gitu. Ya. Dan tadi dijelaskan juga bahwa semua bentuk suntikan, baik suntikan itu di pantat yang sering kita dapatkan, atau suntikan itu di otot, ya, suntikan itu di otot, atau suntikan itu di bahu, atau suntikan itu di mana saja, yang mana suntikan itu bukan nutrisi dan bukan bentuk suplemen yang menguatkan fisik, yang menguatkan energi, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, mungkin jenis-jenis suntikan itu banyak, tetapi kaidahnya tidak bentuk makanan atau bukan bentuk suplemen. Ya, kalau bentuk nutrisi ya seperti infus. Kalau suplemen ya memang ada suplemennya, sehingga orang yang lemah jadi kuat gitu. Ya, dari kuat, maka itu membatalkan puasa. Tapi semua suntikan yang tidak mengandung suplemen atau bukan nutrisi, maka semua bentuk suntikan itu tidak membatalkan puasa, walaupun suntikan itu bentuknya apa? Cairan. Walaupun suntikan itu bentuknya cairan. Kemudian yang selanjutnya, dalam dunia medis tentunya kita melihat apa yang dinamakan dengan oksigen. Jadi orang yang sedang sakit paru-parunya atau sakit pernapasannya, maka diberikan pertolongan apa yang dinamakan dengan apa? Pernapasan atau yang dinamakan dengan oksigen. Ya. Maka bentuk-bentuk yang oksigen itu yang hanya sampai kepada apa? Rongga hidung atau rongga tenggorokan yang sifatnya membantu, dan itu bukan bentuk energi, suplemen atau nutrisi, itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi oksigen itu tidak membatalkan puasa. Ya. Alasannya para ulama ada dua. Alasan yang pertama, karena memang tidak masuk ke perut. Yang kedua, tidak punya fungsi suplemen dan nutrisi. Jadi ya, kalau nutrisi artinya pengganti makanan. Kalau diartikan sedikit namanya suplemen, yaitu untuk menambah energi, kekuatan fisik. Nah, sebab hukum asal puasa ya memang lemah gitu. Artinya orang tidak makan ya sedikitnya suplemen kan itu. Ya kalau sekarang diganti ya otomatis hukumnya ada seperti hukum orang yang makan. Ya. Ya, kalau menggunakan itu maka hukumnya adalah hukum orang yang makan. Kemudian di antara poin yang sangat penting juga dikatakan oleh para ulama penelitian, yaitu memasukkan ya, berupa bahan obat, mungkin cairan atau apa, yang itu untuk seperti ke otak atau dalam tulang sumsum. Ya. Jadi dalam tulang sumsum, ima, kaki, belakang, dan sebagainya. Nah, maka pendapat yang rajih, ini pun tidak membatalkan puasa. Jadi tidak membatalkan puasanya. ya, tidak termasuk yang membatalkan puasa. Ya, kalau kita melakukan pengobatan dengan seperti tadi, maka itu tidak membatalkan apa? Puasa kita. Kemudian poin-poin yang lain, ya, yang tentunya kita akan membahasnya, ya, yaitu sekarang bentuk-bentuk perkara yang baru yang bisa membatalkan puasa. Ya, tadi semua bentuk pengobatan, suntikan atau bentuk impus yang itu berisikan nutrisi atau berisikan suplemen untuk menguatkan fisik, maka itu sama hukumnya seperti makan minum. Bukan seperti jima ya. Seperti makan dan minum, maka hukumnya adalah sama, yaitu membatalkan puasa. Karena puasa itu menahan lapar dan dahaga. Jadi kalau sekarang ada masukan ke tubuh dalam bentuk suntik yang menghilangkan dahaga dan menghilangkan lapar, maka hukumnya adalah sama. Ini namanya qiyas. Qiyas. Ya. Kemudian para ulama sepakat bahwa merokok itu membatalkan puasa. Jadi merokok membatalkan puasa. Dan itu kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala ijma. Sepakat ya. Merokok itu membatalkan puasa. Jadi jangan sampai nanti ada orang mengatakan ya, puasa apa? Merokok kan bukan makan. Berarti tidak mengapa untuk tetap puasa, ya. Jadi merokok itu sepakat membatalkan puasa. Ya. Dan merokok ini tambahannya bukan sekedar membatalkan puasa, tetapi juga mengurangi keutamaan puasa walaupun merokoknya bukan di siang hari. Ya. Kenapa? Karena merokok bagian dari maksiat. Karena rokok menurut pendapat yang roji adalah hukumnya haram. Jadi kalau orang yang puasa kemudian merokok, maka pahala puasanya akan berkurang. Ya. Nabi SAW mengatakan, malam yada qaula zur wal amila bihi falaysa lillah hajatun fi an yada at'amahu wa syarabahu. Ya. Seperti orang yang puasa kemudian ghibah, orang yang puasa kemudian namimah, orang yang puasa minum khamr, walaupun minum khamrnya setelah maghrib, maka semua amalan yang maksiat kepada Allah Ta'ala itu mengurangi atau bahkan akan menghilangkan pahala puasanya. Jadi akan menghilangkan pahala puasanya. Kemudian poin yang terakhir untuk sore hari ini sebelum kita membuka pertanyaan. Apakah donor darah membatalkan puasa atau tidak? Donor darah. Tabaru untuk donor darah. Nah, tentang donor darah seperti hukum bekam. Jadi seperti hukum bekam. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berbekam di bulan puasa. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa berbekam di bulan puasa itu membatalkan puasa. Jadi berbekam di bulan puasa membatalkan puasa. Itu memakai dalil hadis yang berbunyi, ya, aftarul hajimu wal mahjum. Artinya berbuka orang yang dihijam dan orang yang menghijam. Jadi tukang bekamnya batal dan yang dibekamnya adalah batal. Ya. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa berbekam di bulan Ramadan tidak membatalkan puasanya. Kecuali kalau orang habis dibekam jadi lemas badannya, lemas fisiknya, dan ngedrop, maka tidak mengapa dia berbuka. Dan pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam, sebagaimana itu adalah merupakan tarjih Imam Baihaqi dan jumhur ulama, bahwa hukum berbekam itu dimansuh, artinya hukum batalnya orang yang dibekam itu dimansuh, di mana akhir dari urusan Nabi SAW memberikan rukhsah berbekam di bulan puasa. Jadi Nabi SAW memberikan rukhsah, memberikan kemudahan untuk berbekam di bulan puasa. Lalu Imam Baihaqi mengatakan bahwa akhir dari urusan tentang bekam, bahwa bekam adalah boleh. Nah, maka hukum donor darah dikiaskan oleh para ulama atau dikaitkan hukumnya adalah seperti hukum berbekam. Dalam arti pendapat yang rajih bahwa orang yang orang yang donor darah, ya, atau menginfakkan darahnya, dengan istilah kita hari ini adalah donor darah, itu tidak batal puasanya. Baginya adalah meneruskan puasanya. Tapi apabila seseorang itu, ya, merasa lemah fisiknya dan merasa takut akan sakit, ya, kemudian mungkin ngedrop, maka tidak mengapa baginya untuk berbuka, dan baginya adalah untuk mengqadha di hari yang lain. Ya. Ini masalah yang terakhir dan udah lewat 1/4. Kita buka beberapa pertanyaan insyaallah. Jazakumullahu khairan pada Al-Ustaz untuk materi yang disampaikan di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan tema khusus untuk pada hari ini dan di pekan depan, yaitu tentang fikih puasa kontemporer. Dan untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Sahabat Gema Islam dan juga jamaah hadirin, ikhwan dan juga akhwat yang ingin bertanya pada sesi pertanyaan ini, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali bagi Anda yang ingin bertanya untuk ikhwan dan juga akhwat melalui pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan seperti biasa kita akan memberikan kesempatan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, baik permasalahan atau pembahasan yang kita sedang bahas di kesempatan sore hari ini ataupun pembahasan secara umum. Kami persilakan, kita dahulukan untuk pertanyaan secara lisan dari jamaah ikhwan. Baik, silakan di sebelah sana, kita sudah sediakan mikrofonnya. Audio. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya mengenai vaksin, Ustaz? Vaksin terhadap tubuh, kan biasanya vaksin itu menguatkan imun tubuh. Apakah termasuk membatalkan puasa atau tidak? Insyaallah. Baik, tadi belum kesebutnya. Mungkin yang lainnya dulu. Kita kumpulkan dulu pertanyaan yang pertama sudah. Selanjutnya, baik, kamu silakan kembali untuk jamaah yang ingin bertanya secara langsung perihal pembahasan ataupun di luar pembahasan kita sore hari ini, kami persilakan. Jika tidak ada, oh baik, silakanlah. Ya, bismillah. Izin bertanya untuk lendir yang ada di dalam tenggorokan dan sekitarnya gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk dibuang, misalnya karena sedang di masjid atau di tempat yang tidak memungkinkan untuk membuang dahak lah ya, mohon maaf. Itu bagaimana jika tertelan atau ditelan sengaja? Baik, tentang dahak Ustaz. Nah, ya. Terakhir, satu pertanyaan dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilakan. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan dua pertanyaan dari jamaah ikhwan. Nah, kami persilakan Ustaz untuk jawabannya. Iya. Vaksin. Vaksin yang ada seperti berbagai jenis vaksin ya. Mau polio, mau vaksin meningitis atau vaksin apa lagi? Ya, saya enggak paham satuannya. Termasuk vaksin yang hari ini sedang dilakukan, yaitu berupa vaksin untuk virus corona dengan nama-nama berbeda-beda. Pendapat yang rajih tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Adapun yang mengandung bentuk apa? Bentuk imun, itu bukan termasuk suplemen dan mugodiah. Jadi dalam hal itu pendapat yang rajih tidak membatalkan puasa gitu. Dan ini mayoritas pendapat para ulama. Adapun yang kedua berkaitan dengan dahak, ya, dahak apabila ditelan itu tidak membatalkan puasa dan itu ijma ya. Dahak, mudahak atau ya, apa namanya? Ya, ludah, kemudian yang kentalnya apa? Dahak ya. Dahak. Ludah, dahak itu tidak membatalkan puasa ketika orang apa? Menelannya. Ya, mungkin yang jadi pertanyaan itu ada pertanyaan mungkin kalau di kita bahasa Sundanya cuhil. Itu sesuatu yang tersisa di bagian gigi dari makanan kemudian tertelan ketika kita berpuasa, batal atau tidak? Pendapat yang rajih tidak membatalkan karena itu tanpa niat dan bukan juga sebagai bentuk makanan. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk dua jawaban dari pertanyaan jamaah ikhwan. Yang selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan yang pertama Ustaz dari Ah Bagus di Ciamis. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya menghirup inhaler Ustaz ketika sedang puasa untuk orang yang asma Ustaz? Nah, iya, tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin tadi namanya ya dinamakan dengan inhaler dan macam-macamnya. Pendapat yang rajih itu pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan sejumlah pendapat para ulama itu tidak membatalkan puasa. Ya. Alasannya tadi karena berada di sekitar rongga hidung dan berada di sekitar rongga saja, tidak sampai ke perut ya. Ya. Adapun mungkin yang masuk itu juga tanpa niat dan tidak mengandung nutrisi dan tidak mengandung suplemen. Sehingga tidak digambarkan sebagai bentuk makanan dan bentuk apa? Minuman. Dan bukan juga disengaja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah untuk jawabannya kembali. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan hukum menggosok gigi Ustaz di siang hari pada saat bulan puasa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummatin Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli salatin. Wa ja fi riwayah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli wudu'in. Nabi SAW mengatakan, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak dalam setiap waktu sholat. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentunya aku akan memerintahkan untuk bersiwak atau gosok gigi setiap berwudu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa bersiwak, berkumur-kumur, ya, dan menggunakan juga pewangi kumur-kumur itu semuanya tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu kita, kecuali kalau air kumur-kumurnya ditelan, ya, tidak boleh. Atau gosok gigi, gosok gigi menggunakan pasta gigi. Ya, menggunakan pasta gigi dengan berbagai macam merek, ya, selama halal dan bersih boleh. Ya, dan tidak membatalkan puasa. Ada pendapat dari ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i bahwa beliau mengatakan makruh hukumnya asiwak ba'da zawal. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa menggosok gigi setelah tergelincir matahari itu hukumnya makruh. Ya, karena Imam Syafi'i menggunakan hadis lalu hukufa misaim atyabu min rihil misk. Bahwa beliau mengatakan bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Jadi kalau orang itu gosok gigi, maka keutamaannya katanya apa? Hilang. Tapi pendapat yang benar, boleh kita menggosok gigi walaupun ya setelah tergelincir matahari. Jadi boleh hukumnya. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila makan sahur kita kesiangan dan ketika azan makanan masih ada di mulut Ustaz, apakah ditelan atau dimuntahkan Ustaz? Dan pertanyaan selanjutnya masih senada Ustaz, bagaimana hukumnya jika mencicipi rasa masakan Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, mencicipi masakan itu tidak membatalkan puasa. Jadi mencicip makanan, rasa makanan tidak membatalkan puasa. Hal itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala walabasa an yaduqqa al-khall. Kata beliau tidak mengapa untuk merasa, yaitu cuka. Artinya untuk merasa. Ya, cuka. Berarti merasa makanan tidak membatalkan puasa. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertanyaan yang pertama tadi, kalau orang lagi asik meneguk air atau makan, tiba-tiba terdengar suara azan, maka seyogianya baginya berhenti dari makannya dan menyelesaikan makanan yang ada di mulutnya. Jadi tidak perlu dimuntahkan, yang ada di mulutnya dimakan, ditelan, ya. Bahkan ada riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan dihasankan oleh sebagian para ulama. Jadi apabila orang sedang makan kemudian mendengar suara azan, maka selesaikan yang ada di piringnya. Tetapi ini bertentangan dengan yang lebih kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bahwa Allah berfirman وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُعَذِنَ إِبْنُ أُمِّ مَكْتُمْ. Jadi pendapat yang rajih, kalau kita sedang asik makan dalam satu piring kemudian terdengar azan, maka berhenti dari makan. Jadi selesaikan setelah terdengar suara azan, jangan diselesaikan satu piring penuh gitu. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya kembali. Pertanyaannya terakhir di kesempatan Ustaz, dari hamba Allah di Kalimantan Timur, di Tanah Grogot. Ustaz mau bertanya, amalan apa yang bagus dilakukan di bulan Ramadan, Ustaz? Amalan apa saja yang bagus dilakukan di bulan Ramadan? Jawabannya ada dua sisi. Sisi yang pertama, semua amal-amal kebaikan itu bagus dilakukan di bulan Ramadan. Semua bentuk amal soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah." Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud salah satunya adalah pintu amal soleh. Ya, tentunya surga ada 8 pintu, ya 8 pintu dibuka. Dan yang dimaksud tentunya di situ bagiannya adalah Allah dan Rasulnya mensyariatkan banyak syariat. Ya, semua amal soleh. Tetapi ada sejumlah amalan yang dianjurkan untuk lebih dimunculkan atau lebih dijaga di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa, jelas. Yang kedua, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Sejumlah amalan dari ulama salaf, mereka memfokuskan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam bulan-bulan biasa beliau baca Quran sebulan tidak kurang dari 3 kali. Jadi dalam sebulan 3 kali tamat baca Al-Quran. Tapi kalau di bulan Ramadan beliau menamatkan baca Al-Quran 60 kali. Jadi Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan baca Quran 60 kali. Sekali malam, sekali siang. Jadi tamat dalam sehari 2 kali. Jadi malamnya sekali, siangnya sekali. Kemudian yang ketiga adalah it'amu to'am. It'amul masakin wal fuqara. Yaitu memberi makan kepada fakir dan miskin. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menggabungkan membaca Al-Qur'an dengan memberi makan kepada miskin. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu itu senantiasa setiap buka menyediakan makanan untuk fakir miskin. Khususnya. Ada dikatakan salah seorang pemimpin dari daulah Abbasiyah namanya Al-Walid itu mengumpulkan sejumlah orang untuk makan. Lalu ada seseorang mengatakan, aku tidak biasa makan dengan makanan orang terpandang. Aku tidak biasa makanan-makanan raja. Ya, kalau sekarang mungkin aku tidak biasa makanan-makanan presiden, makanan gubernur, makanan bupati. Maka beliau mengumpulkan orang. Jadi kebiasaan ulama salaf itu biasa memberi makan kepada fakir miskin. Dan dalam hadis kita mengetahui barang siapa yang memberi makan kepada orang yang buka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah qiyamul lail, salat tarawih. Yang paling dijaga adalah salat malam, salat tarawih. Dan lebih afdal berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang salat bersama imam sehingga imam salam, maka akan ditulis di malam itu salat sepanjang malam. Jadi jaga. Kemudian diantaranya adalah itikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kana Nabi sallam idza dakhala asyru awakhir min Ramadan syada mizarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailatahu." Apabila Nabi SAW masuk 10 akhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan istrinya untuk tidak dijima. Kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya. Kemudian diantara amalan yang sangat penting di bulan Ramadan adalah kasratu taubah wa kasratul istighfar, yaitu banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak bertaubat. Karena tentunya bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, kesempatan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal-amal kebaikan. Nah, jadi ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW secara khusus di bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran, kemudian memberi makan kepada fakir miskin, kemudian sholat malam, kemudian ya mengagungkan malam Lailatul Qadar tentunya, kemudian beritikaf di akhir dari bulan Ramadan. Dan ini tentunya bagian-bagian dari kesempurnaan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam.